Tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati azan wa azakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Zainul rahimahullah ta'ala. I'tirad wa jawabuhu, sanggahan dan jawabannya. Ya qala qa'il, dikatakan oleh Syekh Ibnu Zainul, apabila ada yang mengatakan nahnu al-an waqa'una fi mushkilah binisbah li qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang terjatuh dalam sebuah problem ditinjau dari sisi kuburan Rasulullah SAW sekarang. Fa'inau fi wasatil masjid, karena kuburan Nabi SAW berada di tengah-tengah masjid. Fama huwal jawab, apa jawabannya sekarang kalau ada yang mengatakan bahwasanya kuburan Nabi SAW terletak di tengah-tengah masjid? Qulna al-jawab ala dhalika min wujuh, kami katakan jawabannya ada beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama adalah anal masjidah lam yubna alal qabri. Sisi yang pertama, bahwa masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Bal bunyal masjid fi hayatin Nabi SAW, bahkan Masjid Nabawi itu dibangun di masa hidupnya Rasulullah SAW. Artinya masjid sudah ada lebih dulu. Ya, masjid sudah ada lebih dulu, sehingga bukan masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini sisi yang pertama. Al-wajizani, sisi yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fil masjid. Sisi kedua, bahwasanya Nabi SAW tidaklah dimakamkan di dalam masjid. Nabi SAW tidak dimakamkan di dalam masjid. Hatta yuqal inna hadha min dafni salihin fil masjid. Bahwa Nabi SAW tidak dimakamkan di dalam masjid, sehingga dikatakan bahwa Nabi ini termasuk, atau kuburan Nabi SAW ini termasuk dari memakamkan orang-orang soleh di dalam masjid. Tidak bisa dikatakan demikian. Kenapa? Bal dufina fi baitihi, karena Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid. Ini yang ada, yang terjadi. Nah, bahwa Nabi SAW dimakamkan di rumahnya, sebagaimana dalam hadis yang sudah lewat, ma qubida min nabiyyin illa dufina haitsu qubida. Tidaklah diwafatkan seorang nabi melainkan dimakamkan di mana dia diwafatkan. Baik. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, anna idkhala buyuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya masuknya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa min bait Aisyah ma'al masjid, di antaranya adalah rumahnya Aisyah bersama masjid. Yang dimasukkan rumahnya Aisyah ke dalam masjid, laisa bittifaq min as-sahabah, perbuatan itu tidaklah berdasarkan kesepakatan para sahabat. Nah, bahwa perbuatan itu bukan berdasarkan kesepakatan para sahabat. Bal ba'da al-iqtarada bal ba'da al-iqtarada aktsaruhum. Bahkan yang terjadi dimasukkannya kamar Aisyah atau rumah Aisyah ke dalam masjid ini setelah kebanyakan para sahabat wafat. Setelah kebanyakan para sahabat wafat, walam yahkamihum illa al-qalil, dan tidak tersisa dari para sahabat kecuali sedikit saja. Wa dhalika 490 hijriyah takriban, dan itu terjadi pada tahun 94 hijriyah kurang lebihnya demikian. Wow. Jadi sisi yang ketiga, dimasukkan ke rumah Rasulullah SAW ke dalam Masjid Nabawi ini tidak berdasarkan kesepakatan para sahabat. Nah, walaysa mimma ajazahu as-sahabah, juga bukan termasuk dari perkara yang dibolehkan oleh sahabat, dibenarkan oleh sahabat. Perbuatan ini tidak dibenarkan oleh para sahabat. Al-ajma'u alaih, atau bukan perkara yang disepakati oleh para sahabat. Ini sisi yang ketiga. Ma'ana ba'dahu khalafa fi dhalik, bahkan sebagian mereka memilih tidak sepakat dengan perkara tersebut. Wa man khalafa aidan Sa'id bin Musayyab min at-tabi'in, termasuk yang menyelisihi juga adalah Sa'id bin Musayyab dari kalangan tabi'in. Fa lam yardha bi hadzal 'amal, sehingga perbuatan ini tidak disepakati, tidak disetujui oleh Sa'id bin Musayyab sebagai kibar tabi'in. Kibarnya tabi'in. Nah, ini diantara orang-orang yang menentang, menolak, tidak sepakat bahwa rumah Rasulullah SAW, rumah-rumah Rasul ini dimasukkan ke dalam masjid. Nah, al-wajhur rabi', sisi yang keempat, anal qabr laisa fil masjid, bahwasanya kuburan tidak berada di dalam masjid. Ini sekali lagi, bahwasanya kuburan tidak berada di dalam masjid. Ya, tetapi apa? Di dalam rumah. Hatta ba'da idkhalihi, sekalipun setelah dimasukkannya ke dalam bagian masjid. Sekalipun setelah dimasukkan ke dalam bagian masjid. Kenapa? Li'anahu fi hujratin mustaqillah anil masjid, karena kuburan tersebut berada pada hujrah mustaqillah, pada ruangan tersendiri, pada ruangan tersendiri anil masjid, yang dia terpisah dari masjid. Falaisal masjid mabniyan alih, sehingga masjid tidak dibangun di atas kuburan tersebut. Oke. Pertama, masjid sudah ada di zaman Rasul. Kedua, ketika sudah masuk ke dalam bagian masjid, dia berada pada ruangan tersendiri. Berada pada ruangan tersendiri. Sehingga itu bukan bagian dari masjid. Iya kan? Sehingga misalkan, kalau ada masjid biasanya ada kamar misalkan. Ya? Atau ada toilet yang tempat wudhu yang berdekatan, bersebelahan dengan masjid. Kita tidak katakan itu bagian masjid. Iya kan? Kita tidak mengatakannya bagian dari masjid. Nah, ada ruangan misalkan, ya khusus ruangan buat aniato, bukan masjid. Antum transaksi itu bukan masjid. Gitu ya. Kalau masjid, ya just tidak boleh jual beli di ruang apa, di kamarnya aniato. Kan begitu? Tidak boleh. Atau di ruang apa, studio situ, tidak boleh. Kalau memang itu bagian masjid. Ya kan? Nah, karena itu bukan bagian masjid, maka boleh. Silakan jual beli di situ dan sebagainya. Nah, demikian. Tapi demikian. Maka ini bukan bagian masjid. Kenapa? Karena hujjah mustaqillah alal masjid. Dia bangun bangunan tersendiri, ruangan tersendiri yang mustaqillah alal masjid, yang terpisah dari masjid. Falaysa al-masjid mabniyan alayhi, sehingga masjid tidak dibangun di atas kuburan. Walihada ja'ala hadzal makan mahfuzan. Oleh karena ya, tempat ini dijadikan terjaga. Ini kuburan ini dibuat sedemikian rupa agar terjaga. Wa mahfuzan min salasati jidrat. Bahkan dikelilingi dengan tiga tembok, dengan tiga dinding. Ya, maksudnya tiga dinding ini sepertiga, apa sepertiga? Segitiga menjadi segitiga. Wajah jidar izaliyah menghalif anil kiblah, yang dimana dinding-dindingnya izaliyah menharifah, berada pada sudut yang menharifah anil kiblah, berada pada sudut yang dia menyimpang dari kiblat, menyimpang dari arah kiblat. Ya. Sehingga kalau seandainya seseorang berdiri di situ mengarah ke kuburan itu, tidak sedang mengarah ke kiblat, posisinya menyimpang, nyerong istilahnya. Ya, fizaliyah munharifa alal kiblah ay musallas. Ini karena musallas dia segitiga bentuknya. Wa ruknu fizaliyah syimaliyah. Sedangkan rukunnya pilarnya itu ada di sudut utara, berada di sudut utara. Pilarnya. Bihaits la yastaqbilul insan, di mana ketika seseorang itu menghadap ke kuburan, ia sholat, ketika dia sholat, maka apa? Bi'annahu munharif, maka dia tidak menghadap kiblat. Kalau dia menghadapnya ke kuburan, berarti dia tidak menghadap kiblat. Karena rukunnya, sudutnya itu berada di utara. Nah, demikian. Oke. Fabihada kulluhu yazulul isyal. Maka dengan ini semua, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, isyalnya, problemnya menjadi hilang. Problem yang ada menjadi hilang. Alladhi yahtaju bihi ahlul kubur. Ini iskal yang dijadikan sebagai hujjah oleh ahlul kubur, oleh para penyembah kuburan, menjadi hilang iskalnya. Wa yaqulun hadza mundu ahdi tabi'in ila al-yawm. Dan mereka mengatakan ini terjadi sejak zaman tabi'in hingga hari sekarang. Wal muslimuna qad aqarru wa lam yunkiru. Mereka katakan kaum muslimin sudah membenarkan yang demikian dan tidak mengingkarinya, katanya. Falaqul, maka kita katakan, innal inkar qad wujida. Sesungguhnya pengingkaran dalam perkara tersebut sudah ada. Hatta fi zamani tabi'in. Sekalipun di zaman tabi'in pengingkarannya sudah ada. Dan di zaman kita juga sudah ada. Di mana Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengingkari di dalam kitabnya apa? Allahumma sallallahu tentang masjid ini. Judul kitabnya lupa, dalam risalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Walaysa mahal ijma', dan ini bukan merupakan tempat ijma', bukan merupakan tempatnya kesepakatan para ulama. Artinya para ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Wala afar wa ala fardin anna ijma'. Kalaupun kita menerima bahwa itu ada, sudah menjadi kesepakatan ulama, faqad tabayyana al-farqu min al-wujuh al-arba'ah allati dzakarnaha. Maka kita sudah menjelaskan perbedaannya, perbedaan antara Masjid Nabawi dengan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan dari empat sisi, ya demikian, dari empat sisi yang sudah kita jelaskan. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi bahwa saya Masjid Nabawi tidak sama seperti masjid-masjid lain yang dibangun di atas kuburan, karena Masjid Nabawi sudah ada di zaman Nabi, artinya masjid sudah ada lebih dulu daripada kuburan Nabi. Kemudian Nabi juga tidak dimakamkan di masjid, tetapi dimakamkan di rumahnya, yang rumahnya kemudian masuk ke dalam bagian masjid. Dan ini bukan termasuk dari membangun atau memakamkan orang soleh di masjid-masjid, tidak, tidak termasuk dari bab tersebut. Dan masuknya rumah Rasulullah SAW ke dalam masjid bukan berdasarkan kesepakatan para sahabat. Nah, demikian. Kalaupun benar misalkan ucapan mereka ini sudah disepakati ulama, maka kita jawab bahwa kesepakatan para ulama tadi tetap berbeda dengan empat alasan ini. Ya, jadi kuburan Nabi SAW bukan berada di dalam masjid, tetapi dia ruangan tersendiri. Nah, demikianlah tadi biadal qadar. Aku lukau lihada sahabu li walakum oleh sahabu muslimin wa muslimat min kulitam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.